Shalama, shalama, shalama. Shalama, sabar dulu kandaku, kita kembali mintalah izin ayah dan bunda. Sudah jujur hatimu, sudah tentu kandaku, karena ku taat adat di timur sejak dahulu. Mari segera kita berjumpa Shalama. Itulah dia yang indah cinta. Patut ku puja seorang wanita berbudi mulia. Memang sudah mestinya sopan santun dijaga. Mari kita bersama menuju bahagia. Om Shalama, Om Shalama, segera kita berjumpa Shalama. Itulah dia yang indah bintang. Patut ku puja seorang wanita berbudi mulia. Memang sudah mestinya sopan santun dijaga. Mari kita bersama menuju bahagia. Om Shalama, Om Shalama, Om Shalama, Shalama.